Rasulillah. Amma ba'd. Al-iman bi ba'di ma unzila duna ba'din. Al-mas'alatu sabi'a asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan 117. Yaitu beriman kepada sebagian dari apa yang Allah turunkan duna ba'din, tapi tidak beriman pada sebagian yang lain. Artinya beriman hanya kepada sebagian ayat, beriman pada sebagian hadis, tapi enggak beriman pada yang lain. Al-imanu bi ba'dil munazzali duna ba'din. Beriman kepada sebagian yang diturunkan dari Allah, tapi enggak pada sebagian yang lain. Asyarhu, penjelasannya, ya, sebentar ya, saya dari subuh belum minum air putih ini. Tadi buka puasa pakai apa tadi? Jus ya? Sampai sekarang belum minum air putih. Al-imanu bi ba'dil munazzali min indillah azza wa jal duna bi ba'din simatul yahudi wan nasara. Beriman kepada sebagian apa yang Allah turunkan, namun tidak kepada sebagian yang lain, itu adalah simah, alamah, tanda, ciri orang Yahudi dan Nasrani. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lamma harramallahu alaihim ayyaktula ba'duhum ba'dan, tatkala Allah mengharamkan mereka untuk membunuh satu sama lain, au an yukhrijuhum min diyarihim, atau ketika Allah mengharamkan mereka untuk mengusir, ya, mengusir sebagian mereka dari tempat-tempat tinggal mereka, wa ayyufadu asrahum, dan untuk menebus tawanan-tawanan mereka, fa'alimu biwahidatin min hadhil khisal as-salasi wa tarakul baqiyah. Fa'amilu, maka mereka hanya mengamalkan salah satu dari perintah, tiga perintah ini. Wa tarakul baqiyah, namun meninggalkan yang lain. Ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian bani Israil, janganlah kalian beribadah kecuali hanya pada Allah dan berbuat baiklah pada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan ucapkanlah kebaikan pada manusia, wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakata, ya, kemudian ya tunaikanlah zakat, tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, ya, kecuali sedikit saja dari kalangan kalian, wa antum mu'ridun, dalam keadaan kalian ya berpaling. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfiku dima'akum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian keluarkan diri-diri kalian dari negeri kampung kalian. Summa aqrartum, kemudian kalian ikrarkan hal itu, wa antum tashhadun, dalam keadaan kalian menyaksikan. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. Ya. Kemudian kalian ya haula'i taqtulun. Kemudian kalian malah membunuh mereka, membunuh jiwa-jiwa kalian, mengeluarkan ya sekelompok orang dari kalian dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil ismi, tolong menolong dengan mereka dengan dosa wal udwan dan permusuhan. Wa iyatukum usara tufadukum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Ya, dan jika datang kepada kalian tawanan-tawanan yang kalian tebus dalam keadaan diharamkan atas kalian mengusir mereka, ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari kufur kepada sebagian yang lain? Nah, ini ciri khas orang-orang Bani Israil. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa huwa fida'ul asir, kalian hanya beriman pada sebagian kitab yaitu menebus tawanan, wa takfuruna bi ba'dihi, namun mengingkari perintah Allah yang lain, tetap membunuh, tetap mengusir. Wa huwal qatlu, yaitu membunuh. Wal ikhraju minad diyar, mengusir dari kampung halaman. Fatastahillunahu, kemudian kalian menghalalkannya. Kemudian Allah berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Ya, dan tidaklah balasan dari apa yang mereka lakukan tersebut, ya, "Mama yaf'alu dzalika minkum," dari apa yang dia lakukan terhadap kalian itu kecuali kehinaan di kehidupan dunia. "Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab," dan di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang pedih. "Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun," dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. "Ulaikal ladzina ishtaraw al-hayatad dunya bil akhirah," dan mereka itulah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. "Fala yukhaffafu anhumul adzab," maka azab tidak diringankan dari mereka. "Wala hum yunsurun," dan mereka tidak ditolong. "Hadza jazaa'u," ya, taib. "Fala yukhaffafu," tidak diringankan, "anhum al-adzab." Mana naibul fa'il dari yukhaffaf? Ah, Faris. Siapa? Yang di sini, apa yang megang kitabnya? Fatih. Mana naibul fa'il dari yukhaffaf? Ya, bingung dia. Mana Hafid? Ah, apa Hilmi? Azab, ahsanta. Yaitu azab tidak diringankan, naibul fa'il. "Hadza jazaa'u man yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'dil akhir." Inilah balasan bagi orang yang beriman kepada sebagian kitab namun kufur kepada sebagian yang lain. "Li'annal wajiba al-imanu bil kitabi kullih." Karena yang wajib ialah beriman kepada kitab semua. Ya, jangan kita pilih-pilih. Yang enak kita amalkan, yang enggak enak kita buang. Kemudian ditahrif, ditakwil, diselewengkan maknanya untuk dibawa kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsu. "Wala ya'khudul insan ma yuwafiqu hawahu wa yatruku ma yukhalifu hawahu raghbatahu." Ya. Dan janganlah seseorang mengambil apa yang sesuai dengan hawa nafsunya aja dan meninggalkan apa yang hawa nafsunya, ya, yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Tujuan dia. "Hadhihi sifatul yahudi," ini sifat orang-orang Yahudi. "Wa man hadza hadwahum," dan yang setipe sejalan dengan orang Yahudi. "Min kulli man ya'khudhu minal kitab ma yuwafiqu hawa," dari segala orang yang mengambil kitab yang sesuai dengan hawa nafsunya. "Wa yatruku ma yukhalifu hawahu," dan meninggalkan apa yang menyelisihi hawa nafsunya. Ya, barakallahu fikum. Sebagian orang-orang ngaji juga begitu. Dalam hadis disebutkan "Man ya'is minkum ba'di fa sa'ra ikhtilafan katsira." Ya. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang hidup setelah wafat nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, kemudian sampai Nabi sebutkan, ya, bahwasanya, ya, taat, dengar dan taat kepada pemimpin. "Wa in ta'ammarakum abdun habasyun," ya, walaupun yang memimpin kalian adalah siapa? Budak Habasyi. Ya, "Ati wasma," tetap dengar dan taat. Padahal di dalam Sahih Bukhari ada lanjutannya. "Ma'aqamu kitabullah," selama mereka menegakkan kitabullah. Yang ini padahal ada di Sahih Bukhari di dua tempat bahkan. Ya, di dua hadis. Nah, ini sering dipolitisir dengan ditutup-tutupin. Ya, padahal harus disampaikan itu. Selama mereka menegakkan kitabullah. Tabarakallahu fikum. Nah, itu, jangan cuma dipenggal itu aja. Kemudian mana lagi tadi? "Wa fil ayatil ukhra," di ayat yang lain, "afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqum kadzabtum wa fariqum taqtulun." Apakah setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri? Sekelompok dari kalian mendustakannya dan sekelompok dari kalian lagi membunuh rasul tersebut. "Ai idza ja'ahum ar-rasulu bima yuwafiqu ahwaahum qabiluhu." Yaitu apabila rasul datang kepada mereka dengan sesuai yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. "Wa idza ja'ahum bima yukhalifu ahwaahum warafaduh." Namun kalau rasul tersebut datang kepada mereka yang menyelisih hawa nafsu mereka, mereka tolak. "Tsumma yakunu mauqifuhum ma hadzal rasul alladzi ja'ahum bima la yahwunahu." Ya. Kemudian sikap mereka terhadap rasul tersebut yang datang kepada mereka ialah, ya, yang enggak sesuai hawa nafsu mereka, "imma ayyukadzibu," apakah mereka dustakan, wa imma yaqtuluh, atau mereka bunuh, waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah. Ya, wa fi hadza idhatun lil muslimin alla yaf'alu mithla fi'lihim. Dan dalam pembahasan ini terdapat peringatan bagi kaum muslimin agar tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Fayusibahum mithlu ma asabahum, nanti akan kaum muslimin akan tertimpa dengan apa yang menimpa mereka. Ya, hanya menerima sebagian isi kitab namun kufur kepada sebagian yang lain. Taib. Permasalahan al-mas'alah as-samina asyrata ba'dal mi'ah, 118. Al-iman biba'di rusul duna ba'din. Beriman pada sebagian rasul tapi tidak beriman pada sebagian yang lain. Kalau tadi beriman pada sebagian isi kitab, ya. Ini sekarang beriman pada sebagian rasul tapi tidak beriman kepada sebagian yang lain. Ya, at-tafriq bainar rusul, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, membeda-bedakan antara rasul. Ya, kita enggak membeda-bedakan. Allah berfirman tentang kaum muslimin, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita enggak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan rasul. Kita mengimani semua rasul, Nuh, Lut, Ibrahim, Musa, Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semua. Ya, kita imani semua. Namun dalam hal ittiba, ya, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ittiba. Ittiba syariat yaitu kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi Nasrani, mereka beda-bedain. Kayak Nasrani, ya, nah, mereka hanya mau Isa, mau Musa, Musa Harun. Nah, ke bawahnya Isa mereka enggak mau, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nasrani juga begitu, hanya menerima Isa, Muhammad enggak mau. Ya. Taib, kata Syekh, at-tafriq bainar rusul bil iman bi ba'dihim wal kufri bi ba'dil akhar min sifati ahli kitab khosatan. Membeda-bedakan antar rasul dalam hal keimanan, sebagiannya diimani, sebagian dikufuri, itu merupakan ciri khas ahlul kitab. Ya, ciri khas, yang lebih khusus ciri khasnya. Amal wasaniyun wal musyrikun, adapun kaum paganis, penyembah berhala dan musyrikun, fala yu'minuna birrusuli aslan. Mereka enggak beriman sama sekali pada rasul. Ya, karena mereka orang-orang jahiliyah, enggak punya kitab, enggak tahu ke rasul mana yang mereka imani. Kalaupun musyrikin, mereka hanya mengimani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Udah itu aja tok. Habis itu enggak beriman pada yang lain. Ya. Kalau disebutin musyrikin enggak beriman pada rasul secara aslan sama sekali, ya ini fihi nadzar juga ya. Karena ternyata musyrikin mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, ini fihi nadzar. Ini mungkin yang dimaksud Syekh wasaniyun secara umum yang bukan di Arab Quraisy. Tapi kalau di Arab Quraisy mereka beriman pada Ibrahim dan mereka mengklaim agama mereka adalah agama Ibrahim alaihissalam. Bal yakfuruna birrusuli jami'an, bahkan mereka mengkufuri rasul semua. Ammal yahudu fa innahum kafaru bi Isa alaihissalam. Adapun Yahudi mereka kufur kepada Isa. Wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Nabi Muhammad berselawat. Ya. Jangan bakhil antum. Ya, jangan bakhil. Itu orang bakhil disebut nama Nabi enggak berselawat. Ya, ahlu sunnah itu orang yang paling berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakhil. Ya. Jangan sampai ciri khas oh ini yang suka berselawat sufi Habib Lover. Enggak. Ahlu sunnah. Kenapa semua yang baik-baik kok bukan ahlu sunnah? Yang jago nahu NU. Yang selawat sufi. Apalagi yang suka dakwah ke jalanan jamaah tabligh. Kok yang baik-baik diambil orang? Apalagi? Terus ahlu sunnah apa? Tukang tahdir. Apa dong? Ya enggak, alusunah harusnya jago nahu. Alusunah harusnya apa? Ya, dakwah, kejalanan. Alusunah harusnya apa? Berselawat, begitu. Apalagi di hari Jumat, apalagi disebut nama Nabi SAW. Jangan bakhil. Ya, disebut nama Nabi, diem aja. Mesti berselawat. Ya, orang yang bakhil itu, ma dhuki rasmin dahu walam yusalli alaiya, kata Rasul SAW. Orang yang bakhil yang disebut namaku di sisinya tapi dia enggak berselawat. Ya. Taibarakallahu fiik. Bahkan orang-orang Yaman kalau kita lagi berantem sama dia tuh, kita bilang aja, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Oh, dia diam dia tuh. Allahumma salli ala Muhammad. Dia lagi gini-giniin muka kita tuh. Ya. Sallu ala nabi, kita bilang aja, ayo berselawat kamu sama nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Udah diam dia. Nah, itu mengagungkan. Padahal orang awam tuh, dia sambil apa itu? Kot. Nah, kot itu enggak tahu antum ya. Kayak disibukan rokok, kayak tembakau. Oh, orang Yaman itu kalau itu yang bandel-bandel minum makan kot. Preman-premannya lah. Tapi kalau berantem sama kita, kalau kita bilang sholli ala nabi, oh diam tuh dia. Ya, sholli ala nabi. Ah, tuh mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taim. Mana lagi tadi? Ya. Wan nasara kafaru bi Muhammadin, sedangkan Nasrani kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin, barang siapa yang kufur kepada satu nabi, fahuwa kafirun bil jami', maka dia dianggap kufur kepada seluruh nabi. Ya, maka nabi Musa yang dicintai diikuti oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika mereka mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, maka mereka dianggap kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani yang katanya beriman pada Isa alaihissalam, namun mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga kufur pada Nabi Isa alaihissalam. Paham enggak sini? Taib. Li'anna ar-rusula tariqatuhum wahidatun wa dinuhum wahidun wa hum ikhwatun. Karena para rasul jalan mereka sama, agama mereka satu, dan mereka bersaudara. Al-anbiya wa ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu bersaudara, ibu-ibu mereka berbeda, agama mereka satu. Da'watuhum wahidah, dakwah mereka satu semua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu tagut. Ini dakwah nabi dan rasul semua. Ya, sungguh kami mengutus pada setiap rasul untuk sebuah umat, ya, umat ini semua kami utus rasul kepada umat, yang umat ini, yang rasul ini menyeru pada umat, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Itu suruhan rasul semua sama. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Ya. Mana lagi tadi? Faman kafara bi wahidin minhum, maka barang siapa yang kufur kepada satu aja di antara mereka para rasul, faqad kafara bil jami'i, maka dia kufur kepada seluruh rasul. Fal hujjatul lati ma'ar rasul alladhi kafara bihi hiyal hujjatul lati ma'ar rusuli alladhina amana bihim. Maka hujjah yang ada pada seorang rasul, ya, yang dia kufur kepada rasul tadi, itulah hujjah yang ada pada para rasul, ya, yang mereka beriman kepada mereka. Jadi sama ya. Taib. Fala yufarraqu bainahum, maka jangan dibedakan antara mereka para rasul. Walihada yaqulu ta'ala jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, wa qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat. Ya, dan mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan pada kami dan apa yang diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal Asbat dan anak cucunya Nabi Ibrahim. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan pada Musa, Isa dan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami enggak membeda-bedakan seorang pun dari mereka dan kita semua berserah diri. Ya Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Para rasul semua mengimani apa yang diturunkan. Para rasul dan kaum mu'minun mengimani apa yang diturunkan pada mereka, pada rasul. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita enggak membeda-bedakan keimanan seorang pun di kalangan para rasul. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita enggak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul. Fal imanu birusul huwa arkanul imani asittati. Beriman pada rasul adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Alati ja'at fi hadis Jibril, yang terdapat dalam hadis Jibril, lamma sa'ala Rasulullah, tatkala Jibril Soalannya fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali ke Jibril. Yang Jibril beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni anil iman. Kata Jibril, kabarkanlah kepadaku wahai Nabi tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Itu engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Nah, ini syahidnya wa rusulihi, dan beriman pada para rasul. Rusul jamak dari rasul bi fathir ra, rasul itu mufrad, seorang rasul. Ya, jamaknya apa? Rusul. Boleh dom mahsin, boleh ka, boleh tanwin, boleh sukun. Boleh rusul, boleh ruslun. Tapi yang banyak di Al-Qur'an dhammah, rusul. Ya. Wala yakfi al-imanu bi ba'dihim, enggak cukup beriman pada sebagian mereka saja. Ya, jadi yang apa yang disebutkan di Al-Qur'an kita imani secara tafsil, rinci. Kita beriman pada Lut, Hud, namanya disebutin. Yang enggak disebutkan di Al-Qur'an, yang enggak disebutkan oleh Nabi, kita imani secara global aja. Ya, 313 rasul, 124.000 nabi, kita enggak tahu namanya tuh dari 124.000 nabi. Kita enggak tahu tuh namanya dari 313 rasul. Pokoknya 313 rasul masuk ke dalam cakupan 124.000 nabi. Kita enggak tahu mananya, nama-nama mereka siapa. Kita imani secara global. Paham sini ya? Mana lagi tadi? Ya. Balabudda min al-imani bihim jami'an, bahkan wajib mengimani mereka semua. Wa illa faman kafara bi wahidin minhum fa huwa kafirun bil jami'i. Ya, karena siapa yang kufur kepada salah seorang di antara mereka saja, satu aja kufur, ya saya enggak beriman pada Nabi Daniel gitu. Saya enggak beriman pada Nabi Khidir gitu. Maka dia dianggap kufur kepada semuanya. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, kadzabat qaumun nuhin al mursalin, kaumnya Nabi Nuh kufur apa tahu mendustakan seluruh para rasul, mursalin jamak ya, padahal yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Nabi Nuh cuman satu Nabi Nuh aja, tapi Allah nyatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh rasul. Kadzabat adun al mursalin, kadzabat samudul mursalin, kaum Ad ya mengingkari seluruh rasul, kaum Samud mengingkari seluruh rasul, padahal yang diutus kepada mereka hanya satu rasul. Ma'annahum kadzabu ila nabiyahum, padahal mereka ya makadzabu, tidaklah mereka dustakan kecuali nabi mereka saja yang diutus kepada mereka satu. Falam makadzabu nabiyahum, namun tatkala mereka mendustakan nabi mereka, kanu mukadzibina li jami'ir rusuli, berarti mereka mendustakan seluruh rasul. Taib. Al-mas'alah at-tasi'ah asrah ba'dal mi'ah. Permasalahan 119. Ya, kita sisain nanti buat hari Ahad ba'da maghrib untuk khataman. Sisain. Ya. Ini masalah jahilah harus diulang-ulang ya. Saya sendiri di sini ini majelis ke-7 ya. Ke-7. Ya, baca sebanyak-banyaknya masalah jahiliyah. Penting itu. Karena banyak ikhwah teman-teman ngaji itu enggak ya, mereka bersikap, mereka mengambil ya ucapan-ucapan cemoohan, ternyata itu adalah sifat jahiliyah. Itu harus kita hindari, hati-hati ya. Kita baca sampai 10 kali pun juga enggak aman dari bebas terjatuh jadi jahiliyah, apalagi yang enggak baca sama sekali, apalagi yang enggak belajar sama sekali ya. Taib, saya pribadi baca lebih dari 10, tapi itu enggak aman juga ya. Apalagi yang enggak baca sama sekali. Mesti baca nih. Kalau udah khataman nih, Hilmi, diulang lagi dari awal. Baca syarah-syarah yang lain. Ada syarah Syarojihi, syarah Syabdirozak. Itu bagus tuh dua. Kalau syarah Syasoleh Alusih, enggak selesai. Yang selesai syarah Masyih, yang sudah diterbit, itu syarah Syabdirozak Al-Badr dan Syih Ar-Rajihi. Abdul Aziz Ar-Rajihi. Itu selesai. Dicetak. Syarah Syasoleh Alusih dicetak, tapi enggak selesai. Ya, mungkin kajiannya terhenti, akhirnya dicetak itu kitabnya. Ya, memang yang awal-awal dicetak itu syarah Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Ada juga syarah Syekh Shalih Alusi, apa Syekh Al-Alusi. Namun ya, sedikit ribet, enak yang tadi itu. Syekh Shalih apa namanya? Syekh Abdul Razak Al-Badr dan syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Baik. Muhajjatu fima laisa lahum bihi ilmun. Al-mas'alatu tasi'ab asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan 119. Yaitu berdebat tentang sesuatu yang mereka enggak punya ilmu. Mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi ilmun. Mereka berdebat bertikai dengan sesuatu yang mereka enggak punya ilmu di situ. Wah, ini penting nih. Ah, di medsos juga begitu tuh. Debat enggak punya ilmunya juga debat. Yang penting fanatik-fanatik aja dulu, ngegas aja dulu, ilmu belakangan katanya. Nah. Asyarhu anna ahlal jahiliyah yujadiluna wa yukhasimuna fima laysun. Orang-orang jahiliyah mereka berdebat, bertikai tentang suatu hal yang mereka enggak punya ilmu di situ. Wal wajibu anil insan la yujadilu illa bi ilmin. Padahal yang wajib seseorang itu janganlah dia berdebat kecuali dia mesti punya ilmunya. Amma ma la ya'lamu, adapun sesuatu yang dia enggak tahu, fa innahu yaskutu anhu. Ya udah, dia diam aja. Qala ta'ala, Allah berfirman, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustakan sesuatu yang mereka belum kuasai ilmunya, padahal belum datang ta'wil, penjelasan, yakni hakikatahu, yaitu hakikatnya. Allati ya'ulu ilaiha, yang ia akan mentakwilkannya. Wa hadha yatadammanu nahiyatain. Maka ayat ini mengandung dua hal. Ya, mereka mendustakan apa yang mereka belum kuasai. Ini penting ya. Jangan dikit-dikit kita dustakan. Ya. Al-insan adu lima jahilu. Ya, manusia itu adalah adu lima jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dia enggak ketahui. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang baru dari kita, langsung kita dustakan. Oh, kayak kita nguasain semua aja. Oh, enggak ada tuh. Kayak kita kuasain aja semua. Padahal yang kita kuasain sedikit. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Enggak diberikan ilmu, kecuali cuma sedikit. Ya. Kayak kita kuasain aja. Ya. Kayak kita kuasain semua, kemudian kita terus. Oh, enggak ada begitu. Ada. Nah, itu hati-hati ya. Baik, ayat ini mengandung dua hal. Nahiyatul ula, aspek yang pertama, innal insan la yadkhulu fi ma la ya'lam. Seseorang jangan dia masuk ke sesuatu hal yang dia belum tahu. Wala yunkiru ma la ya'lam. Jangan dia ingkari sesuatu yang dia enggak tahu. Bal yaqul Allahu alam. Namun dia katakan saja Allahu alam. Walihada yaqulu Allahu linabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah, ya Rabbku, tambahilah aku ilmu. Fal insan la yadda'annahu ahata bil ilmi. Maka seseorang jangan dia yadda'i, mengklaim, mengaku-ngaku dia menguasai ilmu. Jangan. Bal yataqasaru, bahkan dia mesti menganggap diri dia kurang. Ya, wa ya'rifu qadra nafsihi, dan dia mesti tahu kadar diri dia. Walau kana indahu ilmun katsirun, walaupun seandainya dia punya banyak ilmu, fama khafi 'alaihi aktsaru. Maka yang tersamarkan bagi dia, alias yang dia enggak ketahui, itu pasti lebih banyak. Ya. Ada orang yang namanya ya mutafannin. Mutafannin itu apa? Dia menguasai banyak bidang. Dia menguasai faraid, menguasai nahwu, menguasai usul, menguasai mustalah, menguasai diroyah hadis, riwayah hadis. Ya, kemudian dia menguasai fikih, qawaid fikih, usul fikih, maqasid syariah, menguasai akidah, menguasai sirah, menguasai ilmu-ilmu yang lain semua, ilmu falak bahkan. Ya, ilmu tarikh dikuasai, sejarah. Seakan-akan dia adalah bahrun, lautan ilmu. Namun kita yakini apa yang tidak dia ketahui itu pasti lebih banyak. Ya, itu pasti lebih banyak. Tayyib barakallahu fikum. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman, wa faqa kulli dzi ilmin alimun. Nah, ini kaidah nih dari ayat Al-Qur'an nih. Dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang berilmu lagi. Nah. Ya. Hatta yantahiya al-ilmu ilallah subhanahu wa ta'ala. Hingga ilmu itu berakhir kepada Allah azza wa jalla. Allah yang paling maha mengetahui. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya, malaikat berilmu. Malaikat berilmu. Ya, ternyata ditanya oleh Allah apa nama-nama itu. Enggak tahu malaikat. Allah tanya pada Adam. Oh, ternyata Adam bisa. Barakallahu fikum. Ya. Padahal malaikat berilmu. Luar biasa malaikat. Apa yang kurang dari malaikat? Gak ada malaikat yang jahil. Minal juhala, gak ada. Ya. Setan aja berilmu. Iblis aja berilmu. Masa malaikat gak berilmu? Ya. Iblis berilmu gak? Berilmu dia. Namun dia kan hasad. Gitu kan. Hasad. Tabarakallahu fikum. An-nahiyatu tsaniyah, aspek yang kedua yang dari ayat tadi. Dari ayat surah Yunus ayat 39 tadi. Annahu la yunkiru syai'an ladzi ya'lamuhu ghairuh. Janganlah dia ingkari sesuatu hal yang diketahui oleh ghairuhu, oleh orang lain. Ya. Baik. Yang pertama tadi apa? Seseorang jangan masuk ke dalam hal yang dia enggak tahu. Jangan dia asal-asalan bicara tanpa ilmu. Yang kedua, jangan gampang dia ingkari sesuatu yang diketahui orang lain. Ya, fa idza kana inda ghairika ilmun khafiya 'alaik, apabila orang lain memiliki ilmu yang itu tidak ada pada Anda, yang samar bagi Anda. Fala tunkir ma inda ghairik. Ya, maka jangan Anda ingkari ilmu yang ada pada orang lain tadi. Fama ahadun minal bashar u'tiya al-ilma kullahu. Ya, maka tidak ada seorang pun manusia yang diberikan ilmu semua, enggak ada. U'tiya al-ilma, al-ilma maf'ulun bih. Ya. Naibul fa'il dari u'tiya domir mustatir. Huwa yang awalnya adalah maf'ul awal. Walihada yakulu al-ulama, oleh karena itu para ulama menyatakan hadil ibarata, ungkapan ini, allati yukarrirunaha, yang mereka sering ulang-ulang, daiman selalu. Para ulama mengatakan, man hafidha hujjatun ala man lam yahfad, siapa yang menghafal, itu adalah hujjah bagi yang tidak menghafal. Ini yang terkenal diucapkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar, di Fathul Bari, dan satu lagi yang saya baca sendiri, oleh diungkapkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, ketika beliau membawakan riwayat-riwayat kunut subuh. Ya. Ketika beliau membantah orang yang tidak menetapkan kunut subuh. Semisal riwayat Abu Malik Al-Asja'i yang mengingkari adanya kunut subuh dari Nabi, yang ditanya di situ Tariq Al-Asyam oleh anaknya, apakah engkau kunut subuh? Ternyata dibawakan riwayatnya oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi, riwayat-riwayatnya. Kemudian Al-Hafidz Al-Baihaqi setelah membawakan riwayat-riwayat sahabat tabi'in kunut, beliau membawakan ini. Man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Siapa yang menghafal, itu adalah hujjah yang membantah bagi orang yang tidak menghafal. Ya, tabarakallahu fikum. Maka jangan gampang kita ingkari. Jangan gampang kita ingkari. Ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dahulu, sholat, mensolati salah seorang sahabat yang wafat di masjid. Dan di masa Nabi, di masa sahabat, sholat jenazah itu enggak di masjid, tapi di tanah lapang, musholla. Kalau sekarang lazimnya di masjid. Ya, tapi kalau kita sekarang di masa sahabat, mungkin akan mendapat komentar seperti yang dialami oleh Aisyah ketika para sahabat atau tabi'in mengomentari sholat jenazahnya Aisyah, sholat jenazah yang diadakan Aisyah di masjid. Jadi Aisyah ngumpulin para ummahat, ibu-ibu dari kalangan sahabiat, ayo kita sholat jenazah ini di masjid. Diingkari, mana ada sholat jenazah di masjid? Gak ada itu, gak ada itu. Aisyah dengar, wah kok orang-orang mencela. Akhirnya Aisyah mengatakan, ma'asra an-nas ayya ibu ma'ilma lahum bih, betapa cepatnya orang-orang. Ya. Ma'asra an-nasa ayya ibu ma'ilma lahum bihi, betapa cepatnya orang-orang mencela sesuatu yang mereka belum ketahui. Ya, buru-buru. Kata Aisyah, dulu Rasulullah SAW ya, mensolati seorang sahabat di masjid, kata Aisyah. Ya, jadi yang benar adalah Aisyah. Boleh di masjid. Ya, walaupun banyaknya di lapangan. Nah, itu. Maka jangan gampang-gampang kita, wah, ingkari. Oh, enggak ada itu, enggak ada itu. Ya, enggak ada yang Anda ketahui, enggak ada. Yang diketahui ulama yang lain ada, begitu. Ya, paham enggak sini? Nah, jangan gampang-gampang khawatir kita mendustakan kebenaran. Bahaya itu. Oh, enggak ada itu, padahal ada. Nah, kita di situ mendustakan kebenaran. Walaupun kita enggak bermaksud mendustakan kebenaran. Ya, barakallahu fiik. Wadahriyuna wal musyrikun wal mu'attilatu sifat wasairu ahli dalal ankaru ma ankaruh. Kaum dahriyun, kaum ateis, musyrikun dan mu'attilatu sifat, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, semisal Jahmiyah, Mu'tazilah, wasairi ahli dalal dan seluruh orang-orang sesat, ankaru ma ankaruh, mereka mengingkari apa yang telah mereka ingkari. Li jahlihim bihi, karena kebodohan mereka akan perkara yang mereka ingkari tadi. Wa kaunihi la tudrikuhu quluhum, dan juga karena akal-akal mereka enggak mampu menjangkaunya. Li annahum la yu'minuna bil ghaib, karena mereka tidak beriman pada yang gaib. Wabanau madzahibahum 'alal qiyasil fasid. Dan mereka membangun madhab akidah mereka di atas kias analogi yang rusak. Fadallu an sawa isabil. Maka mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kata aman lagi malam ini. Bacain satu lagi ya, biar kita sisain. Ya, dua lagi atau tiga lagi. Ya, di terakhir itu langsung itu. Permasalahan ke 122, 123, 124, 125, 26, 27, 128. Yang terakhir. Taib. Nah, al-mas'alatul hadiyah wal isrun. Sekarang berapa? Al-mas'alatul isruna ba'dal mi'ah. Permasalahan 120. Tanakuduhum fittibaihim ligwairihim. Tanakut mereka, sikap kontradiksi mereka dalam mengikuti selain mereka. Ini berarti kan dakwahum attiba as-salafi. Ya. Klaim mereka orang-orang jahiliyah ittiba as-salaf, mengikuti salaf. Ma at-tasrihi bi mukhalafatihim. Padahal mereka terang-terangan menyelisihi salaf. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ammatul yahudi wan nasara, umumnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa al-dalal, ya, dan orang-orang sesat minal muntasibina ilal Islam yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, kulluhum yad'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minina qablahum. Semuanya mengklaim bahwa mereka mengikuti orang-orang yang mendahului mereka dari kalangan kaum mukminin sebelum mereka. Fal yahudu yad'una annahum min atba'i Musa alaihi salam wa man amana bih. Orang-orang Yahudi mengaku mereka mengikuti Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman pada Musa. Wan nasara yad'una annahum yattabi'una al-masiha alaihi salam wa man amana bihi. Orang-orang Nasrani mereka mengklaim mereka mengikuti Isa alaihi salam dan orang-orang yang mengikuti Isa, terutama hawariyunnya Nabi Isa. Ya, 12 muridnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka klaim. Wa al-dhalal min hadhihi al-ummati yad'una annahum yattabi'una salaf hadhihi al-ummah min as-sahabati wa tabi'in wa atba'ihim. Ya, dan orang-orang sesat dari kalangan umat ini pun juga mengklaim mereka mengikuti salaf umat ini. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'at dan atba' tabi'in. Bahkan Murji'ah aja mengklaim mengikuti salaf katanya. Khawarij mengklaim mengikuti salaf. Syiah mengklaim mengikuti Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait. Semua mengklaim. Wa annama hum 'alaihi wa huwa madzhab salaf. Dan keyakinan apa yang ada pada mereka itulah madzhab salaf kata mereka. Wa ma kullu man idda'a annahu 'ala madzhabi salaf aw 'ala manhaji salaf takunu da'wahu sahihatan. Dan tidak semua orang yang mengklaim dia berada di atas madzhab salaf atau manhaj salaf klaim dia itu benar. Enggak semua begitu. Hatta ya'ridu ma indahu 'ala manhaji salafis salih, sampai dicocokkan apa yang ada pada dia dengan manhaj salafus salih. Keyakinan kamu kayak apa? Masalah iman, definisi iman menurut kamu gimana? Masalah sifat, masalah takdir. Ya, gimana? Cocok enggak sama salaf? Ya, tabarakallahu fikum. Fa in tabaqa fa huwa 'ala manhaj salaf. Kalau memang cocok berarti memang dia berada di atas manhaj salaf. Jangan gigit-gigit kuku. Kayak bocah. Ya. Wa in khalafa fa innahu laisa 'ala manhaj salaf. Kalau menyelisihi, ternyata keyakinan dia menyelisih keyakinan salaf, berarti dia bukan di atas manhaj salaf, walau mulutnya berbusa-busa. Saya salafi. Ya. Syekh Al-Utsaimin di Syarah Arba'in An-Nawawiyah, di hadis Irbad bin Syariah, hadis keberapa itu kalau Irbad bin Syariah, Arba'in Nawawi? Hadis ke-28. Syekh Al-Utsaimin itu mengatakan, kita menisbatkan diri pada salafi, itu hizbi. Salafi, ikhwani, tablighi itu hizbi. Gak boleh. Ya. Udah kita mengikuti, udah alus sunnah aja. Nama-namanya aja yang benar ada. Tapi kalau menisbatkan diri salafi, itu hizbi. Siapa yang ngomong? Syekh Al-Utsaimin. Di mana? Di Syarah Arba'in, An-Nawawiyah. Hadis keberapa? Hadis 28. Ya. Barakallahu fikum. Itu hizbi. Jangan, ya. Dan lagi pula, kita mengklaim saya salafi. Benar enggak ini? Kalau benar ya enggak ada untungnya juga. Karena kita enggak butuh juga pengakuan manusia. Ya enggak? Kalau salah, ya ngaku-ngaku aja, dusta. Klaim sebagai salafi ternyata pembahasan iman dia Murji'ah, dia Jahmi. Dia khawarij misalkan, mengkafirkan pelaku dosa besar, atau masih menganggap muslim orang yang sudah kafir. Bazir semisal Armando, Abu Janda dibilang masih muslim. Nah ini bukan salafi. Atau dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, itu bukan salafi. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wa ini da'a hadha. Walaupun dia mengklaim ini, ngaku-ngaku ini. Ya, ngaku-ngaku aja itu gak penting. Ya, ngaku-ngaku. Makanya jangan ngaku-ngaku. Saya sering menyanggah teman-teman yang mengaku salafi. Terus saya begini, oh itu dia itu, Abu Hanifah suka memusuhi manhaj salaf. Loh, kalau memusuhi manhaj salaf ya saya kafir lah, murtad saya. Saya bukan memusuhi manhaj salaf, manhaj Anda begitu. Manhaj Anda, Anda ngaku-ngaku salafi, saya juga ngaku salafi. Ya, lagi pula di Indonesia ini, bahkan di dunia salafi, semua yang ngaku-ngaku salafi, semua saling berantem, semua saling tahdir, semua saling membid'ahkan. Semua mengklaim hanya dia yang salafi original, yang lain ngaku-ngaku salafi. Semua kayak begitu. Ya. Saya udah saksikan sendiri. Sejak belasan tahun lalu. Ketika sering ke rumah Syekh Robi di Mekah. Kok berantem begini ya semuanya. Ya di Indonesia juga begini. Sama aja. Mau salafi yang versi mana radio ini. Itu dibid'ahin sama salafi yang radio ini. Ntar dibid'ahin lagi sama salafi yang versi ono. Versi begini semua. Ngaku-ngaku itu gak penting. Mau ngapain? Antum mau ngaku salafi ini, ntar dibid'ahin sama salafi yang sebelah sana. Ntar salafi yang sebelah sana, dibid'ahin lagi sama yang sebelah situ. Muter gitu aja terus. Pusing. Ya, maka gak penting ngaku-ngaku salafi. Ngaku salafi juga ntar yang ngaku salafi ini, dia bilang, oh itu bukan salafi, itu hizbi. Eh dia juga ntar digituin lagi sama yang sebelah sana. Itu hizbi itu. Ntar juga digituin lagi sama situ. Di Indonesia kayak begitu. Ya, dan saya tahu semuanya di Indonesia itu, semuanya, ya, kita ini tahu gitu, karena kita pernah di situ. Kecuali saya cuma pengamat gitu, ya, pernah di situ. Mau yang mana antum, ya? Mau yang mana antum mau ngaku RII itu aja kepecah-pecah. Mau apa lagi? Semua, ya. Mau yang Syekh Hajuri kepecah-pecah. Anti TN, pro TN, nggak tahu kan antum anti TN, pro TN? Tapi barakallahu fikum. Pusing udah, nggak usah si disibukkan dengan ya pencarian identitas saya salafi dan menggugat identitas orang lain yang ngaku-ngaku sebagai salafi. Udah, nggak perlu. Kita sanggah aja orang yang menyelisih manhaj salaf, nggak peduli dia namanya salafi, ikhwani, tablighi, apalagi. Hah? Ikhwani, akhwati, nah itu ya. Kullu ta'ifid dalati al-an tadjai anha ala madhabi salaf. Semua kelompok-kelompok yang sesat saat ini mengklaim dia berada di atas manhaj salaf. Lakinnahum laysu ala manhaji salaf. Padahal mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Liannahum la yantabiqu alaihim qawlu rasul. Karena sabda Rasul SAW itu enggak sesuai itu dengan mereka. Dengan akidah mereka. Fi dhabiti madhabi salaf. Tentang dhabit ketentuan madhab salaf. Yang kata Nabi man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, itu yang seperti aku dan para sahabatku dalam keyakinannya. Akidahnya akidah Rasul bukan. Hadzal ladzi yakunu ala manhaj salaf, inilah yang ada pada manhaj salaf. Bahkan ikhwah Asy'ariyah di Indonesia dia mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Padahal akidahnya beda sama akidah Rasul. Beda dengan akidah sahabat, tabi'in, bahkan empat madhab. Mana ada empat madhab menetapkan 20 sifat? Ya, gak ada. Gak ada. Tabi'in menetapkan 20 sifat, mana ada. Mentahrif, istawa jadi istaula, istawa jadi istaula, mana ada. Gak ada. Ya, gak ada. Keyakinan istawa, summa istawa alal ars, ar-Rahmanu alal ars istawa, itu mah istaula. Itu gak ada tafsir sahabat, tabi'in, tabi'in, gak ada. Sekalinya ada tafsir orang Kristen, penyair yang bersyair qadistawa bisyr alal iraqi min ghairi saifin wala damin mihraqi, si bisyr istawa, padahal ini penyair orang Kristen salah. Istawa kalau mutaadi dengan ala maknanya adalah tinggi, al ulu wal irtifa, tinggi di atas. Si bisyr beristiwa di atas Iraq, maksudnya istaula, tanpa pedang, tanpa perang, tanpa pertumpahan darah. Berarti dari sini, berarti istawa. Loh kok ngapain ayat Al-Quran ditafsirkan dengan tafsiran penyair Kristen, meninggalkan hadis-hadis, ayat-ayat yang sorohah, yang muhkamat. Allahul Musta'an. Itu mereka itu namain mereka apa? Aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi gak apa-apa, biarin aja namain. Ya, Hud, ambil dari situ nama itu, nggak apa-apa. Ya, silahkan aja. Amma man khalafa hadza fa innahu laisa ala manhaji salafi. Adapun yang menyelisihi keyakinan sahabat dan nabi, dia bukan di atas manhaj salaf. Wa in da'a dzalik, walaupun dia mengaku-ngaku demikian. Wal ibratu laisat bil bid'wah, yang jadi acuan bukan pengakuan. Wa innamal ibratu bil haqiqati, yang jadi acuan adalah hakikatnya. Berada di atas manhaj salaf kah? Falladzina yad'una salafiyata katsiruna, maka yang mengaku-ngaku salafiyah itu banyak. Ya, ada yang ngaku-ngaku salafi. Ya, ditanya usul salah saja enggak hafal. Ya. Qaidul arba, kaidah ketiga apa? Bingung dia. Zaman sekarang gitu loh. Ditanya wasitiyah enggak tahu dia. Ya, enggak penting. Enggak penting. Ya, biarin orang sebut antum hizbi kayak khawarij kayak apa kayak, bukan salafi kan enggak penting. Tapi yang penting kita mempelajari, menghafal usul salasah, memahaminya dengan baik. Ya, kitab tauhid, qaidul arba, kasbus syubhat, wasitiyah, nawaqidul islam, itu udah cukup. Itu udah cukup. Ya, walau orang lain sebut kita bukan salafi, dia ngaku-ngaku salafi enggak paham itu semua. Ya, enggak paham. Nah, itu jadi acuannya bukan begitu. Kan penting ini pemahaman supaya bisa mengamalkan. Ya, barakallahu fikum. Lakin labudda min irdi ma hum alaihim ala manhaj salafis saleh. Namun haruslah diukur, dicocokkan dengan apa yang ada pada salafus saleh, pengakuan dia. Fa in tabaqa, kalau memang sesuai, fa hadza haqqun, maka itu benar. Wa in khalafa fa innahum laysu ala manhaj salafis saleh. Namun kalau menyelisih akidah salafus saleh, maka mereka tidak berada di atas manhaj salafus saleh. Kadzalikal ladzina yantasibuna ilal madzahibil arba'ah. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan kepada madzhab yang empat. Wah, saya Hanafi, saya Syafi'i, saya Maliki. Ini perhatikan ya. Kalau ada orang menyebutkan saya Syafi'i, harus dia bermadzhab Syafi'i fikhan wa aqidatan. Aslan wa far'an. Harus dia mengikuti Syafi'i secara akidah dan fikih, secara usul dan furu. Jangan dia akidahnya Syafi'i, apa? Fikih madzhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, fikihnya Ghazali. Suluknya Abdul Qadir Jilani, apaan itu? Kalau madzhab Syafi'i, fikihnya Syafi'i, usul fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i. Hanbali juga demikian. Ya. Kenapa kok fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari? Ngapain? Emangnya Imam Syafi'i berakidah Asy'ari? Mana ada orang Asy'ari aja baru hadir 100 tahun setelah Syafi'i wafat? Masa ya Imam Syafi'i berakidah sama orang yang 100 tahun lagi baru dakwah? Ya, mana ada kayak begitu? Barakallahu fikum. Nah, paham gak sini ya? Jadi kalau kita madhab Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i. Ya? Kalau kita fikih Syafi'i, akidah Syafi'i. Madhab Hanbali, ya akidahnya Hanbali. Dan sebagian teman-teman sibuk ngulik fikih tapi meninggalkan akidah imam. Madhab Hanbali dulu paling ditakuti oleh ahli bid'ah. Kenapa? Karena akidahnya. Syafi'iyah juga harusnya demikian. Ya. Tabarakallahu fikum. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, Asy-Syafi'i, itu luar biasa ditakuti oleh ahli bid'ah. Kitabnya namanya Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Beliau muhaddis, ahli hadis, faqih madhab Syafi'i. Sampai-sampai ahli bid'ah memusuhi beliau dan mengejek kitab tauhid beliau dengan diganti kitab syirik katanya. Padahal kitab tauhid nama kitabnya. Diganti sama ahli bid'ah jadi apa? Kitab syirik. Jadi terkenal itu madhab-madhab itu dengan akidah. Kalau sekarang kok madhab fikih tok? Ya. Harusnya madhab berfikih, ya berakidah. Itu juga yang kita sayangkan. Ya. Enggak akan selesai itu pembahasan madhab untuk mencocokkan di atas madhab yang benar kalau sibuk ngulik-ngulik fikih aja. Mesti akidah juga. Tabarakallahu fikum. Ya, mungkin selepas ini kita kaji kali ya kitab-kitab akidah imam gitu. Biar ngerti itu. Ada Syekh Al-Khamis tuh punya kitab namanya Akidah Empat Imam Madhab. Pernah kita kaji di Pondok Ungu. Atau ada juga Al-Ankori punya kitab tuh namanya Akidah Imam Syafi'i. Ya, nantilah kita pikirin insyaallah. Taib. Ini hari Ahad khatam ini. Ya. Sekarang gak bisa sih khatam, cuman pegel saya. Ya. Taib, mana lagi tadi? Wa kadzalika huwahum yukhalifuna al-a'immata fil i'tiqad. Namun mereka menyelisih imam-imam dalam akidah. Fantisabuhum ghairu sahihin. Maka pengakuan mereka terhadap mazhab imam itu tidak benar, tidak tepat. Li'annahum khalafuhum fi ahammil asyai. Karena mereka menyelisih para imam dalam hal-hal yang paling penting, yaitu akidah. Wahwa al-akidatu, yaitu akidah. Ya, tabarakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, hari Ahad maghrib aja ya, bada maghrib. Ini cepat ini. Ya, cepat insyaallah selesai.